Aku tak tahu apa alasan yang membuatku bertahan. Sedang dirimu selalu menyiksa batinku. Berkali-kali ku dipatahkan, harusnya cukup jadi alasan untuk pergi menjauh dari kehidupan. Tidakkah kau rasakan besarnya cinta? Cukup jadi alasan.